contoh tangtung tangtung. Iki rasa terlalu semangat, amplopmu ora jelas. Nomor siji didusi. Wis, sing jenazah ireng niki wau. Nomor loro napa? Dikafani. Tatakon kali tiang-tiang katur, kain kafan niku rupane kudu kain kafan rupane putih niku hukume wajib napa sunah? Sunah. Dadi lak jenengan mati, sesuk pengen kain kafan rupane ungu, mbok-mbok ora apa-apa. Paling melekate bengok, wow, BPJS. Apa ki barisan para janda semlohai. Iya, adik-adik kuwi, sesuk mati kain kafan rupane pink, ora apa-apa. Malaikate bengok kimcil men. Pak lurah mun wasiat, sesuk lak mati njeluk kain kafan rupane ijo. Dadi mlebu kuburan raba katakon imun karena akhir soale dikira lontong. Paling malaikate batin lontong kok ireng. Shalawat ala Nabi Muhammad. Bar dikafani jenazah disolatke. Tatakon kali tiang katur ibu-ibu, sholat jenazah pinten rokaat? Kalih. Ya Allah, wargamu Pak Lurah. Sholat jenazah kok rong rokaat? Pantesan wingi Pak Lurah sholat sajadah nggawa sholat sunah, sholat jenazah nggawa sajadah. Mok nggih apa? Sholat jenazah niku ora ana rokaate. Malah rong rokaat. Kita tahu sholat apa ora ya? Apa ngene yo praktek sholat jenazah. Ayo Pak Lurah jenazah yang mriki ayo. Lurahe batin waduh salah milih kiai iki. Disolatke, rampung disolatke, ajeng dikuburke, kebengen. Disemayamkan di rumah semalam, diwacake tahlil yasinan. Senajan to kula mboten setuju. Al-ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu bagian dari setan. Tapi ada beberapa tergesa-gesa yang dibolehkan. Siji, tergesa-gesa bayar utang. Kuwi rungokno. Awake dhewe iki lak utang raine semanis madu, lak ditagih raine kaya asu. Nggih napa mboten? Mila ana lagu setan apa yang mer kuwi mau lak ditagih pura-pura lali. Milono lagu janjine utange ra nganggo suwe-suwe nyile sorene wis dibaleke ndang dibayar bocah hadroh El Kirtosi sangoni lagu ra usah wis lunas. Oke, sangoni ya tampa. Ora sangoni laporke Pak Kapolsek atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Kok disangoni isine mung titik, beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Wis dikandani ngono kok tetep ngene ora ditambahi, berarti lurae kena pasal 44 napa cacat mental. Moga-moga Pak Lurah mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Rawak to. Shalawat ala Nabi Muhammad. Bayar utang tergesa-gesa oleh nyuguh tamu. Oleh langsung disuguh. Niku bener, kiai munggah panggung langsung. Jenengan duwe tamu langsung disuguh. Duwene wedang tamune wedangi. Duwene gorengan tamune gorengi. Duwene susu tamune apa meneh tergesa-gesa ke susu segera menikahkan anak perempuan wirungokno bocah wedok kuwi kaya lombok payu bobrok rapayu bosok wirungokno cah wedok. Mila cah wedok iki jenise ana telu, siji ra duwe anak ra duwe bojo jenenge nona. Nomor loro duwe anak duwe bojo jenenge nyonya. Sing repot nomor telu, duwe anak tapi ra duwe bojo jenenge Nyah Nyoh. Wih rungokno. Anak dilamar ra oleh. Kowe rasa percaya karo omongane cah lanang. Jarene cinta, jarene sayang. Ra gelem ra gelem nggowo ning KUA tuman. Ono ndok rungokno. Hei para laki-laki ingatlah, kamu yang setiap hari mbribek cewek melalui chatting WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Wah. Wela ndonga ngono, ana bocah wedok mau taksir gelem dongakno, ya Allah, kalau dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Masuk. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ambiar, ambiar. Malah nangis ati kerasane loro. Nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis keteh Allahku, remuk acur rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane, kudu pisah kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Ayo tabuhi. Malah dolanan HP wae. Ayo, ayo, ayo, ayo. Tak nyenengke bocah-bocah ambiar iki ayo. Sora. Melotang tung tang tung. Wis ketemu rong. Kowe lah bojo galak ngerti kuncine ra? Kowe ngerti ra kuncine bojo galak? Tawakal lan sabar ya. Yo, piwe didengar api wae. Kok fales bro kaya entutmu. Ayo bener ke ketemu rong. Wis. Apa iki wis dalan? Bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Ya Rabbi bil Mustafa, balik makosidana. Melodi ini tok, wah tak atur gue saiki ya. Salah ketrek. Wis ngadeg ya. Saiki ngandani cah cilik-cilik iki. Hatiku rasane loro. Nyawang kanca atoh karo agama. Apa kuwi? Randu krama Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Crot crot crot crot. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tuwa diseneni, guru ya digepuki. rawa rada keduwuren jene sing banter ya rabbi bil Dan Ramil sama Pak Camat. Dure dan Ramil dan Dim. Dure dan Dim dan Rem. Gus Miftah dan Cuk Jaran. Apa kowe? Sengit aku. Lanjut. Njaluk lagu apa? Kartonyono. Pamer bojo kok yo ngerti ya wong tua iki napa kacamatane copot kula ngenteni lak udan kacamataku tak copot supaya malaikat iso tak pliriki ora udan tak copot engko iki tak kabulke ngomong meneh katoke copot mau aku dirasani apa ora wow Gus Miftah katoke lucu ngono kuwi piye katoke lucu apa menehi sini Pak Lurah Pokari ya kula ora tau ngombe ngoten iki Pak Lurah saya itu minuman kemasan bangsa Pokari Coca-Cola Fanta Sprite soft drink soft tech kula ora tau ngombe itu. Pak Kaposek kopinya Kaposek kopi larutan ya apa ngatung dasar mental miskin eh Pak Camat ya Pak Camat tak kei sesok menel pengajian bener telat tekone ngono kuwi ya digane tak ombe dhewe kok lha aku nguntal tisu ngawur wae Pak Camat kumise kumis niku lak cara sunai Kanjeng Nabi malah dikerok Pak Camat Alhom satu minal fitroh siji khitan loro ngetok kuku telu ngurok kumis papat mencabut bulu ketiak tadi bojone jenengan mulih macul turu malang kerik cabutin kelai sunnah rasul nomor lima mencukur bulu kemaluan tapi ingat dicukur dewe ojo digawa ning salon gua malah Pak Kaposek ning salon bari napa Pak Kaposek cukur cukur napa krimbat mboten rebonding sallu ala nabi Muhammad